بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas taufik dan juga karunia-Nya kita bisa berada di waktu-waktu yang sangat baik, waktu-waktu yang sangat diharapkan, yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum mukminin muslimin agar berada pada hari-hari tersebut, yakni 10 hari terakhir pada bulan Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya terdapat malam qadar. Malam qadar. Maka kami ingatkan diri kami pribadi dan juga kaum muslimin seluruhnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah-Nya sehingga kita Allah beri kesempatan berada pada hari-hari yang terbaik, hari-hari yang sangat mulia, sangat agung dan sangat besar keutamaannya. Yang demikian ini barakallahu fikum juga ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi wasallam kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha kana yajtahidu fil asril awakhir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh yajtahid, yakni sangat serius dalam melakukan ibadah kebaikan-kebaikan fil asril awakhir pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Mala yajtahidu fi ghairiha, yang mana Rasulullah SAW tidak pernah bersungguh-sungguh, tidak pernah seserius pada 10 selain dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka barakallahu fikum, tidaklah beliau alaihi salatu wasallam bersungguh-sungguh pada suatu hal melebihi kesungguhannya pada waktu-waktu yang lain kecuali karena pada waktu-waktu tersebut terdapat keutamaan yang sangat besar, sesuatu yang sangat agung yang beliau sallallahu alaihi wasallam harapkan. Tidak hanya beliau, demikian pula para salaf rahmatullah alaihim, bahasanya mereka juga bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir karena mereka semuanya mengharapkan untuk bisa bertemu dengan bulan dengan malam qadar dengan keadaan yang sangat baik, dengan ibadah yang banyak dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimatullah alaihi di dalam Athaiful Ma'arif, beliau mengatakan kana Qatadah, bahasanya Qatadah yahtamul Qur'an fi kulli sab'i layalin marrah. Beliau Qatadah, ya Al-Imam Qatadah bin Diamah, beliau pada setiap 7 hari setiap sepekannya beliau menghatamkan Al-Qur'an, yakni membaca Al-Qur'an ya setiap sepekan selesai. Ya. Fa idza dakhala Ramadan, dan ketika masuk bulan Ramadan, khatama fi kulli 3 layalin marrah. Beliau menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari sekali. Ini Al-Imam Qatadah. Fa idza dakhala al-ashru, dan apabila berada di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, khatama fi kulli lailatin marrah. Beliau rahmatullah alaihi mengkhatamkan Al-Qur'an pada setiap malamnya. Pada setiap malamnya. Maka barakallahu fikum, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka sangat bersungguh-sungguh menambah amal ibadahnya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Yang demikian ini mereka lakukan karena mereka berharap ya dengan penuh keyakinan bahwasanya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terlebih khusus malam 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, padanya terdapat malam Al-Qadar. Malam Qadar. Ya. Kenapa sih mereka sangat mengharapkan bersungguh-sungguh pada malam-malam yang padanya terdapat malam Qadar? Kenapa? Karena malam Qadar barakallahu fikum ini adalah malam yang sangat mulia, malam yang sangat penuh keutamaan dan keberkahan. Maka penting bagi kita untuk mengetahui ya agar nantinya ya ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan malam Qadar ini bisa memotivasi kita, mendorong kita untuk memperbanyak amalan, memperbanyak ibadah-ibadah pada hari-hari, malam-malam yang padanya diharapkan turun malam qadar. Mengapa Allah fikum, di antara ya, keutamaan, kemuliaan dan kekhususan malam qadar, yang pertama bahasanya malam qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Malam diturunkannya Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'an pada suatu hari, suatu malam, kecuali malam tersebut adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Pada malam qadar. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bahasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Anal Qur'an Al-Karim unzila fi lailatul qadr jumlatan wahidah." Bahasanya Al-Qur'an Al-Karim yang mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam qadar jumlatan wahidah. Semuanya, seluruh Al-Qur'an dari Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya. Semua Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam qadar, minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila baitil izzah, ke baitil izzah fi sama'id dunya, di baitil izzah pada langit dunia. Barakallahu fikum. Maka di antara keutamaan yang pertama dari malam qadar, bahasanya malam qadar Allah pilih sebagai malam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dari al-lauhil mahfuz ke baitil izzah jumlatan wahidah secara menyeluruh. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an secara bertahap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada beliau alaihi salatu wasallam secara bertahap. Adapun secara keseluruhan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam qadar, pada malam qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr ini barakallahu fikum melanjutkan firman-Nya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Tahukah kalian apa itu malam qadar? Allah Subhanahu wa taala wa a'lam. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bertanya, istifham, ya, tahukah kalian apa itu malam qadar? Maka ini maknanya, tujuannya barakallahu fikum, hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang mengagungkan sesuatu. Sedang mengagungkan sesuatu. Sebagaimana dalam surat-surat yang lainnya, al-haqqah, mal-haqqah, tahukah kalian apa itu al-haqqah? Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tetapi dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, mengajak berbicara kepada manusia, ya, tahukah kalian apa itu al-haqqah? Tahukah apa kalian itu al-qari'ah? Tahukah kalian apa itu al-qadr? Ini adalah sebagai bentuk pengakuan Allah Subhanahu wa taala kepada hal tersebut. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah kalian apa itu malam qadar? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang jawabannya. Tetapi maksud dari pertanyaan ini, istighfar ini adalah ta'zim, untuk mengagungkan malam al-qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan keutamaan yang selanjutnya. Ya, yang pertama tadi diturunkannya Al-Qur'an, yang kedua Allah bertanya tentang apa itu malam qadar, menunjukkan apa? Keagungan, kemuliaan, kekhususan malam qadar. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahasanya malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Disebutkan oleh para mufassirin, ahli tafsir, ya, bahasanya maksud firman Allah Subhanahu wa taala bahasanya malam qadar lebih baik dari 1000 bulan, yakni seseorang beribadah pada malam tersebut, ya, ini lebih baik daripada dia beribadah pada 1000 bulan yang pada bulan-bulan tersebut tidak ada malam qadar. Ya. 1000 bulan barakallahu fikum, apabila kita berhitung, ya, itu lebih dari 83 tahun. Dan seorang manusia, seorang insan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih dari 60 sampai 70 tahun. Maka barakallahu fikum, ya, disebutkan bahwasanya 1000 bulan ini sama saja dengan seumur hidup. Lebih baik daripada beribadah seumur hidup. Seorang yang umurnya sampai 70 tahun atau katakan sampai 83 tahun, dan ini sangat jarang barakallahu fikum, ya. Umurnya mungkin 83 tahun, tetapi apakah mungkin dalam umurnya itu setiap malamnya dia melakukan ibadah? Bisa dikatakan tidak mungkin. Dia ada waktu bayi, waktu tangis, ada waktu dia sepuh, senja, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Mungkin dia juga lalai, lelah, dan seterusnya. Tidak mungkin 83 tahun dia hidup, umurnya 83 tahun dia mampu melakukan ibadah. Selama itu. Non-stop. Barakallahu fikum. Ya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dan dikatakan oleh sebagian ilmu barakallahu fikum bahwasannya maksud 1000 bulan ini yakni sama saja dengan sepanjang masa ad-dahr, sepanjang masa. Kenapa? Karena innal Arab, bahasanya orang-orang Arab itu tadkuru alf, mengatakan 1000 untuk apa? Ghoyatul adad, sebagai puncak penyebutan bilangan. Puncak penyebutan bilangan. Kalau dikatakan 1000 berarti ini sama saja dengan sepanjang masa. Barakallahu fikum. Maka malam Qadar ini keutamaannya sangatlah besar, ya. Cukuplah dikatakan malam Qadar sebagai malam yang sangat mulia apabila Allah mengatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Barakallahu fikum. Ini keutamaannya ketiga. Dan keutamaan yang selanjutnya barakallahu fikum disebutkan juga dalam surat Al-Qadr, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Keutamaan yang selanjutnya dari keutamaan malam Qadar adalah malaikat, tanazzalul malaikatu warruh, dan juga ar-ruh. Siapa ar-ruh? Malaikat Jibril, Jabrail, Namus, ya. Malaikat Jibril turun fiha bi'idni Rabbi, bi'idni Rabbi, ya. Turun pada malam Qadar atas izin Rabbi min kulli amr, untuk melakukan tugas-tugasnya, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan malaikat yang turun pada malam Qadar barakallahu fikum disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami. Bahasanya beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, Lailatul Qadar Lailatun sabi'atun au tasi'atun wa ishrin. Malam Qadar itu ada pada malam ke-27 atau ke-29. Innal malaikah, sesungguhnya malaikah, tilkan laylah, pada malam tersebut, fil ardi, pada bumi, yakni turun ke bumi, akthar min adadil haso, lebih banyak, ya, dari jumlah kerikil yang ada, bebatuan-bebatuan kecil, ya, yang ada dalam bumi, barakallahu fikum, ya, pada malam Qadar, innal malaikah tilka laila akthar min adadil haso. Ini lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang bisa kita temui di bumi. Sangat banyak, barakallahu fikum, kerikil-kerikil di bumi. Dan malaikat ketika itu akthar min adadil haso. Maka barakallahu fikum, ini malam yang sangat mulia, malam yang sangat ditunggu-tunggu. Ya, makanya tidak heran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, para salaf, ya, dan orang-orang yang mengetahui ilmu keutamaan malam Qadar, ini mereka bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, ya. Ini mereka bersungguh-sungguh. Maka mereka tahu pada malam itu malaikat banyak sekali yang turun, ya. Maka diambil pula dari sini barakallahu fikum, pada malam Qadar adalah malam yang mustajab doa pada waktu tersebut. Kenapa? Karena malaikat barakallahu fikum tu'aminuna ma taqulun 'ala ma taqulun. Ya, malaikat itu mengaminkan apa yang kita panjatkan dari doa-doa. Malaikat mengaminkan. Dan ketika itu malaikat sangatlah banyak. Kata Rasulullah SAW, tika tilka laylah aksar min adadil haswa, lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di bumi. Barakallahu fikum. Demikian pula, tanazzalu alaihi, tanazzalul malaikat warruhu fiha. Dan juga malaikat Jibril turun pada malam Qadar. Ar-ruh, malaikat Jibril. Dan disebutkan oleh para ulama barakallahu fikum bahwasanya malaikat Jibril tidaklah turun, tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus kecuali untuk sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung. Ya, seperti menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, ya. Malaikat Jibril tidaklah turun kecuali pada perkara-perkara yang besar. Dan malaikat Jibril turun pada malam Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihi min kulli amr. Maka malam Qadar adalah malam yang sangat mulia. Para malaikat turun ke bumi, demikian juga malaikat Jibril alaihi assalam. Barakallahu fikum. Ini keutamaan yang keempat. Dan keutamaan yang kelima, barakallahu fikum, masih Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, salamun hiya matla'i hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan keselamatan ya itu dirasakan oleh semua kaum mukminin muslimin hiya hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar. Keselamatan ini barakallahu fikum Allah sebutkan secara umum salamun. Maka maknanya adalah assalamu minasyarri kullih. Keselamatan dari semua kejelekan-kejelekan yang ada. Dari kejelekan-kejelekan yang ada. Maka malam Qadar adalah malam keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai barakallahu fikum datangnya waktu fajar. Maka barakallahu fikum, beruntunglah, bersyukurlah, berbahagialah orang-orang yang dia menghidupkan malam tersebut. Dia berada pada keselamatan. Berada pada keselamatan, barakallahu fikum. Dan disebutkan juga barakallahu fikum bahasanya keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan dari syaitan. Karena syaitan ketika itu la yahil, tidak halal baginya untuk menyertai orang-orang pada malam qadar. Ya la yakhruju syaitan. Syaitan tidak keluar pada malam qadar. Intinya barakallahu fikum ketika itu, di antara keutamaan malam qadar, ya khususan malam qadar adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan menyertai kaum muslimin ahlul iman. Ini keutamaannya kelima. Semua yang tersebutkan di dalam surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr. Dan keutamaan selanjutnya barakallahu fikum dari keutamaan malam qadar, bahasanya malam qadar adalah malam yang penuh berkah. Ya, malam yang penuh berkah. Disebutkan dalam surat Dukhan, barakallahu fikum, bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Bahasanya Allah, kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh keberkahan. Dan pada surat Qadar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Pada surat Dukhan disebutkan disifati dengan sifatnya, disebutkan dengan sifatnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, disebutkan pada surat Al-Qadr Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Dalam surat Dukhan Allah sebutkan sifatnya, sifat malam qadar. Tidak disebutkan malam qadarnya, tetapi sifatnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kita turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah. Malam penuh berkah yaitu apa? Malam qadar. Barakallahu fikum. Maka antara keutamaan malam qadar adalah malam tersebut adalah malam yang penuh keberkahan. Kebaikan yang amat banyak Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam tersebut. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir barakallahu fikum dari keutamaan malam qadar yang dapat kita sebutkan, ya, bahwasanya malam qadar ini adalah malam Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk satu tahun yang akan datang. Ya, ini takdir sanawi. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dari surat Dukhan, ya, setelah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, fiha padanya pada malam qadar yufraqu kullu amrin hakim. Dijelaskan, ditakdirkan segala sesuatu hakim dengan penuh hikmah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirna tafsir Al-Qur'anil Azim, kata beliau, ai fi lailatul qadr, pada malam qadar, yufsalu minal lauhil mahfudhi ilal katabati amrisana, ya, dipisahkan, diambil, dikeluarkan dari lauhil mahfudh ilal katabati amrisana, dalam penulisan takdir selama setahun, ya. Ma yakunu fiha minal ajal wal arzak, yang terkait tentang ajal-ajal manusia pada tahun tersebut, siapa yang akan mati, wal arzak, dan juga rezeki-rezeki kepada siapa diberikan, kepada siapa pembagiannya, ya, semua dikeluarkan dari lauhil mahfuz, ya, ilal katabati sanah, ke buku catatan takdir as-sanawi tahunan. Barakallahu fikum. Wa ma yakun fiha ila akhiriha, semua yang ditulis pada al-katabati as-sanah, kata Ibnu Katsir. Wa hakada ruwiya an Ibnu Umar wa Abi Malik wa Mujahid wa Tuhaq wa ghairi wahidin min as-salaf. Inilah tafsir yang benar yang disebutkan oleh para salaf. Barakallahu fikum. Al-muhim barakallahu fikum, ya, Malam Qadar adalah malam yang penuh keutamaan, penuh keberkahan, penuh kebaikan, para malaikat turun, keselamatan juga menyertai, barakallahu fikum. Maka pada malam-malam ini, pada malam Qadar ini, barakallahu fikum, tentu Allah Subhanahu wa taala bedakan dengan malam-malam yang lain. Maka pembahasan selanjutnya, barakallahu fikum, setelah keutamaan malam Qadar, yaitu tanda-tanda malam Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda pada malam Qadar agar berbeda, terbedakan dari malam-malam yang lain. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin dalam Syarhul Mumti' barakallahu fikum, bahwasanya malam Qadar ini laha alamat, memiliki alamat, memiliki tanda-tanda. Muqaranah wa alamatan wa amalat wa alamatun lahiqah. Tanda-tanda yang menyertai malam tersebut dan juga tanda-tanda yang bisa diketahui pada waktu setelahnya, yakni keesokan hari lahiqah, yakni ba'di. Kata beliau, amma alamatuha al-muqaranatu fahiya, adapun tanda-tanda malam Qadar barakallahu fikum yang membedakan dia dari malam-malam yang lain, tentu malam yang barakallahu fikum banyak kekhususan, banyak kemuliaan, banyak keutamaan, ini berbeda. Ini berbeda dengan malam-malam yang lain. Dan tanda-tanda inilah barakallahu fikum yang membedakan malam tersebut dengan malam-malam yang lain. Amma alamatuha ya al-muqaranatu fahiya, adapun tanda-tanda malam Qadar al-muqaranah yang langsung menyertai malam tersebut, yakni terjadi tanda-tandanya ya pada malam tersebut. Yang pertama adalah kata beliau, quwwatul idha'ah wan nuri fi tilkal lailah. Kuatnya cahaya sinar ya pada malam tersebut, kata beliau. Wa hadhihi al-alamah fil waqtil hadir. Dan tanda ini ya bisa dijumpai ketika malam tersebut, langsung pada malamnya. La yahussuhu biha illa man kana fil barri ba'idan 'an anwar. Dan tanda ini barakallahu fikum tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang memang dia ya fil bar, pada tempat ba'idan 'an anwar, yang memang dia tinggal di tempat yang jauh dari lampu-lampu, dari pencahayaan-pencahayaan, penerangan-penerangan. Dia tinggal di tempat yang barakallahu fikum masih asri, masih ya sepi dari pemukiman, tidak ada lampu-lampu, barakallahu fikum. Ini dia bisa merasakan ya bahasanya pada malam tersebut, quwwatul idha'ah dan juga an-nur, kuatnya pencahayaan dan sinar. Yang demikian ini barakallahu fikum sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Bazzar ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhah talqah. Bahwasanya malam Qadar itu adalah malam yang samhah, malam yang tenteram, nyaman, talqah dan juga terang. Malamnya terang, barakallahu fikum. Malamnya terang, ketika itu tidak tertutup awan, tidak mendung dan seterusnya, barakallahu fikum. Ini di antara tanda-tanda malam Qadar. Terlihat bulannya ketika itu dalam riwayat Imam Ahmad ya, seperti Lailatul Qadr. Lailatul Badr ya, seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama, terang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, quwwatul idha'ah, ketika itu terang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri lailatun samhah talqah. Terang, barakallahu fikum. Terang. Lalu pada alamat yang kedua, barakallahu fikum, tanda yang kedua kata beliau, at-tuma'ninah. Tandanya yaitu tenang. Aitu ma'ninatul qalbi wan sarahul sadri minal mu'min. Seseorang mukmin ketika merasakan dada yang lapang, dada yang lapang dan juga ketenangan hati, fa innahu yajidu rahatan wa tuma'ninatan. Dia merasakan pada malam tersebut malam yang sangat tenang, malam yang sangat nyaman, malam yang sangat lapang. Barakallahu fikum. Wan siraha sadrin. Ya, hatinya lapang ketika itu, fitilkan laylah pada malam tersebut, aktsara mimma yajiduhu fi baqiyatil layali, berbeda dengan malam-malam yang lainnya, barakallahu fikum. Dan yang seperti ini barakallahu fikum ya, Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki merasakan ketenangan pada malam tersebut, barakallahu fikum. Yang ketiga ya, atsalisah, kata beliau, qala ba'du ahli ilm, dikatakan oleh ahlul ilm, innar yah takunu fiha sakinah, pada malam Qadar itu angin pada waktu tersebut sakinah, tenang. Ay layak di fiha awasif au qawasif, tidak ada ketika itu awasif, yaitu angin-angin, ya, angin-angin yang berhembus kencang, tidak ada. Wa qawasif, tidak ada pula suara-suara guntur, suara-suara yang menggelegar dari barakallahu fikum petir dan juga halilintar, ini tidak ada. Balyakunul jawu munasiban, ketika itu cuaca sangat-sangat nyaman. Ya, sangat-sangat nyaman. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang tadi barakallahu fikum, Lailatul Qadri lailatun samhah, nyaman, tenteram. Ya. Barakallahu fikum, talqah cerah, la bat, la haratun wala baridun. Ya, la haratun wala baridun. Tidak panas, tidak pula dingin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yang sangat-sangat nikmat, barakallahu fikum. Ya, sangat-sangat nikmat. Yang keempat, barakallahu fikum, dan antara tanda-tanda malam qadar, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Mumti, kata beliau, "Annallaha yuril insana al-lailata fil manam." Bahasanya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada sebagian hambanya tentang malam qadar di dalam mimpi-mimpi mereka. Kama hasala dzalika li ba'dhi sahabah. Sebagaimana ini terjadi juga kepada sebagian para sahabat. Barakallahu fikum. Dan sebagian mimpinya seorang mukmin, ini barakallahu fikum bagian dari nubuwah. Yakni artinya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang itu berupa taufik. Taufik dari Allah yang Allah memang kehendaki agar dia tahu di dalam mimpinya barakallahu fikum bahwasanya malam tersebut adalah malam qadar. Dan ini terjadi juga pada sebagian para sahabat barakallahu fikum. Yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin barakallahu fikum, ya, pada Syarah Mumti, kata beliau, "Anal insan yajidu fil qiyam ladzatan wa nasyaqan aktsara mimma fi ghairiha min al-layali." Seseorang, ya, pada malam qadar, dia ketika melakukan ibadah, melakukan sholat malam dan selainnya, barakallahu fikum, dia merasakan lazzah, kenikmatan, wa nasyaqan, semangat pada malam tersebut. Ya. Hawanya lain, kata Syekh. Ya, lebih bersemangat, ya, dirasakan untuk beribadah, untuk membaca Al-Qur'an, barakallahu fikum, ini lebih nikmat, lazzah, lebih nikmat, barakallahu fikum. Dan di antara tandanya pula barakallahu fikum, selain cuaca yang sangat tenang, hawanya sangat enak, tidak dingin, tidak panas, barakallahu fikum, ya, juga terkadang disertai dengan hujan. Terkadang disertai dengan hujan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahih Muslim, barakallahu fikum, "Inni ra'aitu lailatal qadr." Aku pernah mengetahui kapan terjadinya malam qadar. "Tsumma unsituha." Kemudian aku dilupakan. Kata Rasulullah SAW, "Fal tamisuha," maka carilah fil asril awakhir fil witri, maka carilah pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. "Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tayyib." Pada ketika itu, yang aku ingat, kata Rasulullah SAW, malam qadar itu terjadi ketika aku sujud, ya, dalam keadaan aku berada di tanah yang basah. Ya, ini tanah yang becek, kata beliau alaihi salatu wassalam. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri barakallahu fikum, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, "Mutirna lailata ihda wa isrin." Kita diguyur hujan pada malam ke-21. Ya. Malam ke-21. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan pada tahun tersebut terjadi pada malam ke-21. Wa waqafal masjid fi musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu, ya, atap masjid bocor meneteskan air tepat pada tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia. Fa nadartu wa qad insarafa anis shalah as-subhi wa wajhuhu mubtallun tainan wa ma'an. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, ya, berpaling memperlihatkan wajahnya kepada kami, ya, menghadap ke kami dalam keadaan wajhu, wajahnya mubtallun ma'an wa tinan, wajahnya ada pasir, tanah dan juga air. Barakallahu fikum. Itu ketika itu terjadi pada malam 21. Barakallahu fikum. Ini di antara tanda-tandanya malamnya tenang, ya, cahayanya terang, barakallahu fikum, tidak dingin, tidak panas, tidak ada angin, barakallahu fikum, juga terkadang disertai dengan hujan, barakallahu fikum. Dan di antara tanda-tandanya, barakallahu fikum, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu tanda-tanda yang al-lahiqah, yang tanda-tanda ini terjadi pada setelahnya, ya, terjadi malam qadar, besoknya baru terlihat tanda-tandanya. Kata beliau, amal alamatul lahiqah, adapun tanda-tanda yang terjadi setelahnya, faminha, di antaranya adalah anasyamsa tatlu'u fi sahibihata, bahwasannya matahari terbit ketika pagi harinya, laisa laha su'a, tidak ada barakallahu fikum padanya sinar yang menyilaukan. Safiyah, demikian pula cahayanya terang, jernih. Laisat ka'adatiha, tidak seperti pada hari-hari yang sebelumnya, fi baqiyatil ayyam, pada hari-hari yang lainnya, barakallahu fikum. Maka pada malam qadar keesokan harinya, barakallahu fikum, itu matahari terbit dalam keadaan tidak menyilaukan. Tidak menyilaukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, ketika itu Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwasanya malam qadar beliau malah bersumpah terjadi pada malam 27. Lalu ditanya oleh sahabat yang lainnya, dari mana engkau tahu? Kata beliau, ya, dari alamat, dari amarat, dari tanda-tanda allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwasanya malam qadar sabihata lailatul qadar, pagi dari malam qadar itu tatlu'us syamsu, bahwasanya ketika itu matahari terbit, la su'a'a laha, tidak memunculkan sinar yang menyilaukan, ka'annaha tasfun hatta tartafi', matahari itu terbit seperti bejana yang terbuat dari tembaga, bulat, barakallahu fikum, ya, bulat, barakallahu fikum. Dalam riwayat lain bisa dikatakan khafifatun khafifatan hamra, merah warnanya seperti bejana, bundar, bulat, tidak menyilaukan, warnanya merah, warnanya merah, barakallahu fikum. Ini tandanya apa? Malam tersebut barakallahu fikum terjadi malam qadar. Dan yang penting barakallahu fikum, ya, yang penting yang perlu kita ingatkan, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini sebagai penutup, barakallahu fikum, apakah harus seseorang itu mengetahui malam qadar, ya, hal apakah seseorang itu bisa mendapatkan keutamaan malam qadar apabila dia mengetahui malamnya? Kata beliau, tidak, ya, tidak harus. Seseorang tidak harus mengetahui bahwasanya malam tersebut malam qadar untuk mendapatkan keutamaannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama lailatul qadar," barang siapa menegakkan malam qadar, beribadah pada malam qadar. Rasulullah tidak mengatakan "Man alima lailatul qadar," barang siapa mengetahui bahwasanya malam tersebut malam qadar. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, tanda-tanda ini hanyalah bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang telah bersungguh-sungguh untuk mencari malam qadar. Hanya tanda saja. Tidak, bukanlah sebagai syarat bahwasanya seorang mendapatkan keutamaan malam qadar harus mengetahui bahwasanya malam tersebut adalah malam qadar. Tidak, tidaklah demikian. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan juga hidayahnya agar kita bisa memperbanyak dan juga memperbagus ibadah kita pada malam qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'in. Barakallahu fikum.